الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah, dan kita masih pada penjelasan bab yang ke-11 dari Kitabul Muamalat tentang seputar hukum al-ijarah. Dan kita masuki poin yang kedua dari permasalahan yang ketiga. Berkata al-muallif hafizahullah ta'ala, 'ala al-mu'ajjiri an yadfa'a al-'ayn al-mu'ajjarah lil-musta'jiri wa yumakkanu min al-intifa'i biha. Wajib bagi yang menyewakan barangnya untuk menyerahkan barang yang disewa tersebut, baik itu dalam bentuk rumah yang disewa, atau kendaraan, atau apa saja. Yang menyewakan barangnya wajib untuk menyerahkan barang yang disewakan kepada al-musta'jir, kepada si penyewa. Wa yumakkanu min al-intifa'i biha, dan diberi kekuasaan untuk memanfaatkan barang yang telah disewa tersebut. Tidak diperbolehkan, dihalang-halangi dan dicegah dari mengambil manfaat barang yang telah disewakan tersebut. ويجب على المستأجر المحافظة على العين المستأجرة. Dan wajib bagi yang menyewa barang tersebut, yakni si penyewa, untuk menjaga dan memelihara barang yang dia sewa itu. وَيَدْفَعَ الْأُجْرَةَ عِنْدَ حُلُولِهَا, dan dia membayar harga sewaan pada saat telah jatuh tempo. Ini termasuk di antara hukum-hukum yang berkaitan dengan sewa menyewa, bahwa apabila telah sempurna akad, maka wajib bagi yang menyewakan barangnya menyerahkan kepada si penyewa. Sebagaimana kewajiban bagi yang menyewa untuk membayar biaya sewaan tersebut, tergantung kesepakatan, apakah per bulan, atau per dua bulan, atau per tiga bulan, atau per enam bulan, atau per tahun misalnya, tergantung kesepakatan di antara mereka, antara al-mu'ajjir dan al-musta'jir, yang menyewakan barangnya dan yang menyewa. Pada saat dia diberi kesempatan dan diberi kekuasaan untuk menyewa atau untuk memanfaatkan barang yang telah disewa tersebut, maka dia pun memiliki kewajiban, yaitu kewajiban menjaga dan memelihara barang yang disewa tersebut. Apabila dia menyewa rumah, maka wajib baginya untuk menjaga dan memelihara rumah tersebut dari hal-hal yang menyebabkan kerusakan pada rumah itu. Hal ini disebabkan karena ketika seseorang yang menyewakan barangnya, dia telah menyerahkannya kepada si penyewa, maka itu statusnya amanah yang wajib bagi seorang yang menyewa barang tersebut untuk menjaga amanah tersebut, memeliharanya, mencegahnya dari hal-hal yang dapat menyebabkan kerusakan pada barang yang disewanya itu. Lalu yang menjadi pertanyaan, apabila terjadi kerusakan pada barang yang disewa tersebut, misalnya dia mengontrak rumah, lalu terjadi kerusakan pada rumah atau kehancuran pada bagian-bagian tertentu pada rumah tersebut, maka siapa yang berhak menanggungnya? Tanggung jawab siapa? Apakah tanggung jawab si penyewa? Selama dia menyewa rumah tersebut, maka dia wajib untuk bertanggung jawab terhadap setiap kerusakan yang ada di rumah tersebut, atau itu tanggung jawab pemilik rumah? Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, para ulama menjelaskan bahwa ketika al-mu'ajjir yang menyewakan barangnya, yang menyewakan rumahnya, menyerahkan kepada si penyewa, maka itu statusnya amanah. Statusnya amanah. Sama halnya seperti ketika seseorang menitipkan barangnya kepada orang lain. Si A menitipkan barangnya kepada si B. Saya titipkan barang saya ini, saya akan mengambilnya 3 hari kemudian misalnya. Maka ketika dia menitipkan barang tersebut kepada si B, maka itu adalah statusnya amanah. Dan orang yang diberi kepercayaan untuk dititipkan barang tersebut, dia statusnya amin, orang yang dipercaya. Sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki, terjadi kerusakan atau barang yang hilang, setelah si B ini berusaha untuk menjaga, dan dia menjaganya, dia berusaha untuk memeliharanya, amanah. Apabila bukan disebabkan karena sikap kelalaian dari pihak si B yang menjaga, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengganti barang tersebut. Karena itu adalah amanah. Selama dia menjaga amanah dan tidak melalaikannya, lalu terjadi kerusakan atau terjadi kehilangan, maka si B tidak berkewajiban untuk bertanggung jawab terhadap barang yang dititipkan kepadanya. Namun berbeda halnya apabila terjadi kelalaian. Si B lalai, menyebabkan terjadi kerusakan pada barang tersebut atau kehilangan disebabkan karena kelalaiannya, dan dia kurang amanah dalam menjaganya, maka wajib bagi dia dan dia bertanggung jawab untuk mengganti barang tersebut. Karena dia menelantarkan amanah yang diserahkan kepadanya. Maka demikian pula halnya dalam hal sewa-menyewa. Asal hukumnya apabila si penyewa rumah, misalnya, dia menjaga rumah tersebut dari berbagai macam hal-hal yang tidak dikehendaki, dari kerusakan, lalu terjadi kerusakan. Misalnya kebocoran atap, kerusakan plafon, atau terjadi keretakan pada dinding yang butuh untuk dilakukan perbaikan, atau terjadi kebakaran bukan karena ulah dia, maka yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah si pemilik, bukan orang yang menyewa rumah tersebut, karena dia tidak melakukan hal-hal yang sifatnya ta'addi atau tafriyud. Dia tidak melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan terjadinya kerusakan, bukan karena sebab dia dan bukan karena kelalaiannya, maka tidak ada kewajiban bagi pihak penyewa untuk bertanggung jawab terhadap kerusakan. Apabila disyaratkan demikian, maka itu syarat yang batil. Apabila misalnya si pemilik rumah mensyaratkan kamu bertanggung jawab atas segala kerusakan yang terjadi di rumah ini, syarat yang batil dan tidak berjalan syarat tersebut. Dan itu adalah merupakan tanggung jawab pihak pemilik. Namun berbeda halnya apabila terjadi kerusakan disebabkan karena kelalaian orang yang menyewa atau mengontrak rumah tersebut. Ya, mungkin dia melakukan pengerusakan, kelalaian dia. Dia memaku dinding rumah yang disewa tersebut, menyebabkan terjadinya kerusakan, atau tindakan kelalaian dari pihak yang menyewa, apa ya, pihak penyewa, atau dari anaknya misalnya melakukan tindakan yang menyebabkan terjadinya kerusakan, maka itu adalah merupakan tanggung jawab si penyewa, karena dia telah lalai dan tidak memelihara rumah tersebut. Disebutkan oleh Al-Khatib Asy-Syarbini dalam kitabnya Mughni Al-Muhtaj, dan dia salah seorang di antara fuqaha Syafi'iyah, beliau mengatakan wa yadul muqtari 'ala al-musta'jar min ad-dabbati wath-thawbi wa ghairihima يد أمانة مدة الإجارة جزما فلا يضمن ما تلف فيها بلا تقصير. Tangan seorang penyewa atas barang yang disewa tersebut, apakah itu kendaraan atau pakaian atau yang lainnya, merupakan tangan amanah selama masa penyewaan dari barang tersebut. Itu adalah hal yang pasti. Fala yadhman ma talifa fiha bila taqsir. Maka dia tidak ada berkewajiban untuk mengganti atau bertanggung jawab terhadap kerusakan yang ada padanya, selama dia tidak muqassir, selama dia tidak melakukan perbuatan kelalaian dari kesalahan dia, kemudian terjadi kerusakan pada barang tersebut, baik itu kendaraan atau rumah atau yang lainnya. Kemudian poin yang ketiga, kata beliau, la yajuzu faskhu aqdil ijarati min ahadit tarafain illa bi ridha al-akhir. Tidak diperbolehkan membatalkan akad yang sudah sempurna, membatalkan akad penyewaan dari salah satu pihak kecuali dengan keridhaan pihak yang lainnya. Misalnya keduanya sudah sepakat rumah disewa selama 1 tahun. Di tengah perjalanan 3 bulan misalnya, maka pemilik rumah mengatakan saya batalkan cukup sampai 3 bulan saja. Maka tidak diperbolehkan tanpa keridhaan dari pihak yang telah menyewa rumah tersebut. Ditunggu hingga selesai. dia wajib hukumnya untuk menunggu hingga selesai. Misalnya 3 bulan ada seorang yang datang ingin membeli rumah itu, sementara telah terjadi akad yang sempurna sewa menyewa antara pihak yang lain yang telah menyewa rumah tersebut. Tiba-tiba pemilik rumah mengatakan, kamu harus keluar paling lambat tahun depan, paling lambat bulan depan, karena ada seorang yang akan membelinya. Padahal ini akad sewa menyewa masih berjalan, masih berlaku. Maka tidak diperbolehkan, tidak diperbolehkan membatalkan dari salah satu pihak, apakah dari pihak penyewa atau yang menyewakan, kecuali dengan keridhaan yang lainnya. Dengan keridhaan yang lain. Wa idza mata ahaduhuma wal ainul mu'ajjaratu baqiyah lam yabtulil 'aqdu. Dan apabila salah satu di antara keduanya mati, meninggal, pihak penyewa meninggal misalnya, sementara barang yang disewakan itu masih ada, maka tidak batal akad sewa menyewa tersebut. Wa yaqumu warithuhu maqamah. Lalu kemudian ahli warisnya yang menduduki kedudukannya, yang menggantikan kedudukan yang meninggal. Seorang penyewa menyewa rumah 1 tahun, 3 bulan dia meninggal, maka tetap sewa menyewa itu berjalan. Yang meninggal digantikan kedudukannya oleh pihak keluarganya, istrinya atau anak-anaknya, hingga akadnya selesai. Demikian pula sebaliknya, yang menyewakan meninggal, maka digantikan kedudukannya oleh ahli warisnya untuk tetap melanjutkan akad sewa menyewa tersebut hingga selesai pada waktu yang telah disepakati. Yang keempat, tanfasikhul ijaratu idza talifatil ainul muajjarah aw inqata'a naf'uha. Maka batal atau terjadi fasakh, yakni batal hukum sewa menyewa tersebut apabila barang yang disewa itu menjadi rusak sehingga hilang manfaatnya. Hilang manfaatnya. Aw inqata'a naf'uha, atau terputus manfaatnya. Dia menyewa rumah 3 bulan, padahal akad yang disepakati 1 tahun. 3 bulan rumah terbakar, tidak bisa dimanfaatkan. Bukan karena kelalaian pihak penyewa, maka terjadi fasakh, batal sewa, hukum sewa menyewa tersebut. Batal hukum sewa menyewa tersebut. Atau misalnya dia menyewa barang komputer misalnya, disewa selama 1 tahun, 3 bulan terjadi kerusakan yang tidak bisa dimanfaatkan, maka infasakh, ya, maka batal hukum sewa menyewa tersebut karena tidak bisa dimanfaatkan, terkecuali kalau dia mampu, yakni pemilik mampu mendatangkan penggantinya atau yang semisalnya berdasarkan kesepakatan di antara keduanya. Namun jika tidak mampu, maka batal hukum sewa menyewa tersebut. Kadabatin matat, seperti kendaraan hewan misalnya yang disewa untuk dimanfaatkan, apakah sebagai kendaraan atau sebagai alat untuk membajak sawah atau yang semisalnya, maka hewan itu mati sehingga tidak bisa difungsikan. Audarin in hadamat, atau rumah yang rubuh sehingga tidak bisa dimanfaatkan, sehingga terjadi fasakh, terjadi pembatalan hukum sewa menyewa tersebut. Dan yang wajib bagi pemilik barang tersebut untuk mengembalikan sisanya yang tidak dimanfaatkan, diberikan kepada kepada pihak yang menyewakan, pihak penyewa dari barang tersebut, sehingga dia pun tidak dirugikan dalam hal ini. Maka ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah, beberapa hukum yang berkaitan dengan sewa menyewa, dan ada beberapa hukum lagi yang insyaallah ta'ala akan kita jelaskan pada pertemuan yang berikutnya. Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله.